Berikanlah semua rasa cintamu, karena ku ingin berikan cintaku. Berikanlah semua rasa sayangmu, karena ku ingin berikan rinduku. Takkan pernah bisa, takkan pernah tinggalkan dirimu. Takkan pernah.